Bukan Nona MP, Lida, kamu artis yang pertama, kamu sapa Indonesia, kamu gayang Indonesia, tentunya masih bersama. Buat yang di rumah, kita goyang tipis-tipis bareng ya. Adalah